بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستغفره لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tadwirul Masalik, yang merupakan kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya, tiga pertemuan kita membahas pembahasan spesial, pembahasan khusus tentang kurban dan penyembelihan, maka di kesempatan pagi hari ini kita kembali membahas tentang Kitabul Buyu', yaitu pembahasan tentang jual beli, bab tentang Al-Ariyah. Al-Ariyah, apa itu Al-Ariyah para pemirsa Niaga TV? Al-Ariyah, kata beliau, secara bahasa adalah ismun lil mata'il ladhi yu'khadu minal maliki biridahu liyuntafa'u bihi thumma yu'ad. Al-Ariyah secara bahasa adalah nama untuk barang yang diambil dari pemiliknya dengan izin, ya diambil dari pemiliknya dengan izin untuk dimanfaatkan kemudian dikembalikan. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah bisa membayangkan apa itu ariyah. Al-ariyah, kata beliau, ismun lil mata'il ladhi yu'khadu minal maliki biridahu liyuntafa'abihi wa yu'ad. Yaitu nama untuk barang yang diambil dari pemiliknya dengan izin untuk dimanfaatkan, kemudian dikembalikan. Berarti ini kita katakan meminjam. Kalau dalam istilah fikih, meminjam yang barangnya itu masih ada, tidak hilang, dan kalau sudah selesai dimanfaatkan, dikembalikan, itu disebut dengan al-ariyah. Dan terkadang kata al-ariyah tutlaku ala aqdil i'arah. Dia dimaksudkan sebagai akad pinjam-meminjam. Jadi kadang i'arah itu digunakan untuk benda, terkadang digunakan untuk menyebut akad yang dilakukan. Kata al-ariyah secara bahasa, para pemirsa rahimakumullah, itu diambil dari kata ara, mushtaqqah min ara. Adapun kata ara itu sendiri artinya dhahaba wa jaa bisur'atin, pergi dan kembali dengan cepat. Kenapa seperti itu? Karena memang barang itu pergi, lalu dia kembali kepada pemiliknya. Barang itu pergi dengan cepat, lalu kembali juga dengan cepat kepada pemiliknya. Itu kalau kita lihat dari sisi bahasa. Adapun dalam pengertian syar'an atau dalam pengertian ilmu fikih, ya, secara syar'i, yang dimaksud dengan al-ariyatu adalah ibahatul intifa'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi, yaitu ibahatul intifa', kebolehan untuk memanfaatkan atas sesuatu yang boleh dimanfaatkan, ya, ma'a baqa'i 'ainihi, disertai dengan tetapnya benda tersebut. Ya, diperbolehkannya memanfaatkan sesuatu yang boleh dimanfaatkan, ya, dengan tetapnya benda tersebut. Artinya bendanya tidak habis atau tidak hilang ketika dimanfaatkan. Adapun dalil terkait dengan masalah al-ariyah dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat yang ketujuh, di mana Allah berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan mereka menolak memberikan bantuan. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menolak memberi bantuan, ma yasta'iruhul jiranu ba'duhum min ba'din, yaitu apa yang dipinjam oleh tetangga di antara mereka. Sebagaimana inilah penafsiran jumhurul ulama. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa satu ketika di Madinah terjadi satu ketakutan. Ada sesuatu yang menakutkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam kuda milik Abi Thalhah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita adanya akad yang namanya al-ariyah. Karena Nabi pernah melakukan akad ini di mana beliau meminjam kuda milik Abi Thalhah. Dan tentunya secara umum bisa juga kita gunakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, sebagai dalil terkait dengan al-'ariyah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini dikatakan tasihhu min kulli jaizin at-tasarrufi. Al-ariyah, akad pinjam-meminjam itu sah dilakukan oleh setiap orang yang jaiz at-tasarruf, yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan secara syariat. Jadi syariat membolehkan dia untuk melakukan kegiatan atau melakukan tindakan yang sifatnya muamalah. Tentunya sudah berulang-ulang kita katakan bahwa yang dimaksud dengan jaizut tasarruf, dia adalah baligun, akilun, rasyidun, gairu mahjurun alaih, gairu mahjurin alaih. Dia adalah orang yang sudah baligh atau dewasa, berakal, dia orang yang sudah paham cara menggunakan harta, dan dia tidak dalam kondisi mahjur alaihi atau boikot. Malikin lil manfaati walau bi ijaratin. Dan orang yang meminjamkan barang itu adalah pemilik. Pemilik barang tersebut. Walaupun dia memilikinya dengan cara ijarah atau menyewa. Ya, dia haruslah orang yang memiliki barang tersebut walaupun dengan cara menyewa. Lalu dikatakan di sini wa yajuzul i'aratu. Jadi kalau kita menyewa sesuatu, kita pinjamkan, boleh, ya. Jadi saya menyewa sepeda misalnya, lalu ada orang kata, pinjam dong satu putaran. Boleh atau tidak? Ya boleh. Ya, dikatakan di sini alasannya, li'annal musta'jira malikun lil manfaati wala yushtaratu fil mu'ir ay yakuna malikan lil 'aini. Karena orang yang menyewa, dia berhak untuk memiliki manfaat dari barang tersebut. Walaupun dia tidak memiliki bendanya, tapi manfaatnya dia punya hak. Dan tidak disyaratkan orang yang meminjamkan sesuatu itu harus memiliki barang tersebut. Jadi bisa saja saya sedang menyewa motor misalnya, atau menyewa apa, sepeda. Ya sepeda lah ya, atau menyewa kuda. Lalu saya bilang, saya sewa ini satu hari. Ya, ini saya baru pakai setengah hari, kamu pakai saja. Nanti jam-jam 3 kembalikan ke saya, karena nanti menjelang maghrib saya akan kembalikan misalnya. Itu bisa diperbolehkan. Ya, kita menyewa sesuatu kemudian kita pinjamkan kepada orang lain. Lalu dikatakan wa yajuzu i'aratu kulli ma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Diperbolehkan meminjamkan segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dalam kondisi tetap barangnya. Jadi manfaatnya bisa diambil tetapi barangnya tidak berkurang. Sepeda manfaatnya bisa digunakan, tapi kalau saya meminjam itu tidak mengurangi barangnya. Dia tetap ada barangnya. Beda dengan lilin. Lilin itu, para pemirsa Niaga TV, dia kalau dipinjam lalu dinyalakan habis. Ya, maka kita katakan ini hibah. Menghibahkan lilin. Ya. Karena habis dia. Tidak ada makna di situ baqa'u ainihi. Tidak ada pengertian bahwa barangnya itu tetap ada, tapi habis. Di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep contoh barang-barang yang tetap ada walaupun dipinjamkan, misalnya kadur, seperti rumah, pakaian, kendaraan, hewan tunggangan, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاءُ بِهِ عَجِلًا وَلَا آجِلًا لَمْ تَصِحْ الْإِعَارَةُ. Apabila tidak mungkin itu barang dimanfaatkan, baik di waktu dekat atau di waktu yang akan datang, ya tidak bisa disebut, kita sebut dengan, tidak bisa disebut dengan i'arah, meminjamkan. Karena tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Lalu dikatakan di sini, wala tasihhu i'aratu ma yuntafa'u bihi bistihlaki ainihi. Dan tidak sah melakukan i'arah atas sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghilangkan barang tersebut. Tidak sah melakukan i'arah atas barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghilangkan barang tersebut. Misalnya kayu bakar, ya kayu bakar itu tidak mungkin bisa digunakan kecuali dengan menghabisinya, yaitu dengan dibakar habis, tersisa hanya nanti arang saja kan. Nah, itu yang begitu tidak disebut dengan i'arah, kata beliau. Kasyumur, contohnya adalah lilin. Wassabun, ya, begitupun gas. Ada orang pinjam gasnya dong, misalnya. Ya. Al-mumtali'atun, gas yang penuh. Liyuntafa' min ghaziha, untuk diambil manfaat dari gas tersebut. Atau misalnya kendaraan yang membutuhkan bensin. Wa fi hadhil halati, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, di dalam kondisi-kondisi ini, la budda min takdiri ma yustahlaku min dhalik. Ya harus dihitung, oh yang hilang itu berapa? Wahibatuhu lil musta'ir. Kemudian kita hibahkan. Kalau kita tidak kalau kita tidak ingin mengambil apa namanya apa keuntungan apapun, kita katakan saya minjem motor ya, tentu mau kemana itu motor dipakai, mau ke sana, oh jauh ya sekitar 15 kilo, itu tentunya akan menghabiskan bensin, betul motornya masih ada, tetapi bensin yang ada di dalamnya habis. Maka kalau kita katakan meminjamkan motor, di waktu yang sama kita menghibahkan apa namanya, menghibahkan bensin yang ada di dalamnya, memberikannya tanpa muqabil, tanpa ada apa namanya timbal balik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib sebagai tambahan atas pembahasan kita, wa tajuzu i'aratu 'ainin takunu manfa'atuha 'ainan mutawallidatan minha. Diperbolehkan meminjamkan sesuatu, satu barang yang mana manfaatnya itu adalah apa yang keluar darinya. Jadi boleh meminjamkan sesuatu yang mana manfaatnya itu adalah sesuatu yang keluar darinya. Jadi bendanya itu secara buka, tidak bisa dimanfaatkan, tetapi yang dimanfaatkan adalah yang keluar darinya. Contohnya, ka'iarati fajaratin mufmiratin liyukal simaruha. Yaitu, contohnya meminjamkan pohon yang berbuah agar dimakan buahnya. Atau meminjamkan domba, ya domba betina, liyushrob labanuha, untuk diminum susunya. Jadi saya meminjam domba bukan untuk saya ambil bulunya atau tanduknya atau dagingnya. Dia tetap ada. Tapi yang dimanfaatkan adalah mutawallidah. Ya. Apa yang apa namanya? Sesuatu yang apa? Yang keluar darinya. Dan itu diperbolehkan. Wa tabqal 'ainu milkan lil mu'ir. Dan bendanya itu masih milik orang yang meminjamkan. Ya, dalam ilmu fikih itu disebut dengan istilah manihah. Manihah. Ya, jadi saya meminjamkan domba, bukan dombanya yang akan dimanfaatkan bulunya atau tanduknya atau dagingnya, tetapi susunya. Ya, itu manihah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah berkata, ni'mal manihah al-luqhatus safiyyu minhatan wa syatas safi taghdu bi'ina'in wa taruhu bi'ina'in. Nabi berkata, sebaik-baik manihah adalah al-luqhah, yaitu unta atau domba yang banyak susunya. Ya, pagi hari dia mendatangkan susu, sore hari pun dia mendatangkan susu kepada orang yang mendapatkannya atau meminjamnya. Lalu dikatakan di sini, bisyarti lafzin min ahadihima, dengan syarat adanya ucapan dari salah seorang di antara keduanya. Ya, misalnya seseorang berkata, a'artuka kadza, aku pinjamkan kamu barang ini. Atau seseorang berkata, khudhuhu litantafi'a bihi, ambil barang ini, manfaatkan. Fayastalimuhu al-musta'iru, maka orang yang meminjam dia mengambil barang tersebut. Ya, mengambil barang tersebut. Wa yuntafa'u bihasbil idzn, dan dimanfaatkan barang pinjaman itu sesuai dengan yang diizinkan. Artinya tidak melanggar ketentuan yang ditentukan oleh pemilik barang. Fayuf'al al-ma'dzur fihi aw mithlahu duna aw dunahu illa an yanhahu anil ghairi. dikatakan di sini, maka ya kita melakukan, ya kita melakukan aktivitas terkait dengan barang tersebut sesuai dengan yang diizinkan, atau yang semisal dengan yang diizinkan, atau yang berada di bawah standar yang diizinkan, kecuali kalau dilarang. Dikatakan di sini, seandainya seseorang berkata, izra hintatan, izra hintah, tanamlah gandum, ya, tanamlah gandum. Jadi seorang pemilik tanah berkata, tanamlah gandum, ya, gandum. Lalu kata beliau, jaza sya'irun, maka boleh dia menanam sya'ir. Ya, apa itu sya'ir? Yaitu jerawut, dalam bahasa kita jerawut. Jadi dikatakan tanamlah gandum, yang meminjam boleh menanam jerawut. Tetapi kalau dikatakan tanamlah jerawut, tidak boleh menanam hintah. Tidak boleh menanam hintah. Kenapa? Dikatakan di sini, ai idza udhina lahu fi sya'ir la yazra'ul hintah. Kalau dia diizinkan untuk menanam sya'ir, jerawut, maka dia tidak boleh menanam hintah. Wala ma huwa aktsaru idraran bil ardi minhu. Atau menanam yang lebih mendatangkan madarat untuk tanah tersebut. Ini sebenarnya dipahami oleh para petani. Ya, ada namanya hintah. Kalau disuruh menanam hintah yang ditanam syair, itu boleh. Karena syair, resikonya untuk tanah itu lebih kecil daripada hintah. Tapi sebaliknya, kalau disuruh menanam syair, yaitu jerawut, dia malah menanam hintah, tidak boleh. Dikatakan di sini karena ini bisa berdampak lebih buruk untuk tanah tersebut. Berarti ada kondisi-kondisi tertentu, ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang pasti kita hanya ketika kita meminjam sesuatu, kita bisa menggunakan sesuai dengan izinnya, ya, atau yang semisal dengannya, atau yang lebih rendah. Saya meminjam motor untuk pergi ke satu tempat. Jaraknya itu misalnya 10 kilo, maka saya hanya bisa mendatangi tempat dengan jarak misalnya 10 kilo atau yang kurang dari itu, yang kurang dari itu, dan saya tidak bisa membawanya misalnya malah pergi ke tempat yang jauh, lebih jauh daripada yang disepakati, ya. Itu yang dimaksud dengan perkataan beliau, fayuf'alul ma'dzuna fihi au mislahu au dunahu. Ya, kita meminjam barang lalu kita pakai untuk yang diizinkan atau yang semisal dengan yang diizinkan atau yang kurang dari yang diizinkan. Saya meminjam untuk 10 km misalnya atau 20 km. Lalu saya boleh memakainya hanya 15 kilo, 10 kilo, tapi saya tidak boleh melebihi yang diizinkan oleh si pemilik barang tersebut. Fa in qala, seandainya pemilik tanah berkata, izra, ya izra, tanamlah. Wa atlaqa, dan dia tidak menyebutkan tanaman apa yang harus ditanam. Zara'a masya'a, maka yang meminjam tanah tersebut bisa menanam tumbuhan apapun di atasnya. Ya, dia bisa menanam tumbuhan apapun di atasnya. Fa in raja'a qabla waqtil hisadi baqiya ilal hisad. Apabila tiba-tiba pemilik tanah mengambil lagi tanah itu sebelum waktu panen datang, maka statusnya masih boleh dimanfaatkan oleh si peminjam sampai datangnya masa panen. Lakin akan tetapi bi ujrah, harus membayar sewa. In adzina mutlaqan, kalau dia telah mengizinkan secara mutlak, ya sudah pakai saja. Tiba-tiba dia mengambil lagi barang itu, hak dia mengambilnya kapan saja, toh itu barang dia.

وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang pertama tadi sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan Al-Ariyah, yaitu terkait dengan pinjam meminjam dalam menurut aturan syariat Islam. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kembali kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Contoh ziarah kubur yang syar'i, ya, dan doanya. Ziarah kubur tentunya adalah sunnah Nabi, ya. Nabi berkata, "Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ziarah kubur itu memiliki adab-adab dan ketentuan. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila kita masuk ke komplek pemakaman, hendaknya kita mulai dengan mengucapkan salam. Ya, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Setelah itu disunnahkan kita melepaskan alas kaki alias sendal. Dan begitupun kita dilarang untuk menginjak apalagi menduduki makam atau kuburan, tidak diperbolehkan. Ya, lalu di sana hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian. Lalu kita pun mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dengan doa-doa yang bisa kita lakukan, misalnya Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhukurina wa unsana wa hadirina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, atau doa yang lain, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Atau kalau yang kita kunjungi itu adalah orang tua, ya, kita berdoa dengan doa-doa yang sudah kita sering dengar, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ziarah kubur, hendaknya kita tidak menziarahi tempat-tempat untuk mencari keberkahannya. Ya, tidak melakukan ziarah kubur apalagi ke tempat-tempat yang jauh yang memerlukan safar, ya. Nabi berkata, "La tashuddur rihal illa ila salasati masajid." Tidak melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa, dan masjidku ini, kata Nabi. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang meyakini bahwa kuburan itu mendatangkan keberkahan, atau melakukan tawaf di kuburan dan lain sebagainya. Ya, dan ini tentunya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi setiap muslim muslimah yang saat sakaratul maut sempat mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid, kemudian dia wafat, maka apakah orang tersebut masuk Maka apakah orang tersebut masuk neraka terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam surga? atau maksudnya orang tersebut langsung masuk surga tanpa singgah dulu ke neraka. Wallahu a'lam bishawab, para pemirsa Niaga TV, ketika sakaratul maut datang menghampiri salah seorang dari kita, ya, tentunya kondisinya itu berbeda seperti kondisi saat kita sehat seperti hari ini. Kita bisa berbicara dengan normal sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan, kita bicara. Ya, kita ingin mengucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan. Kita ingin beristighfar, kita ucapkan. Tetapi ketika kematian itu datang, ya, maka saat itu yang memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan hafalan, bukan karena kita hafal dengan lapas itu, ya, bukan karena kita tahu fadilahnya, tetapi yang menentukan bisa atau tidaknya kita mengucapkan kalimat itu adalah iman dan amal saleh, ya, iman dan amal saleh kita yang membantu kita untuk bisa mengucapkannya. Artinya tidak semua orang yang ingin mengucapkannya bisa mengucapkannya. Apalagi sebagaimana disebutkan bahwa dalam sakaratul maut itu ada rasa sakitnya. Bisa jadi orang tidak terpikir untuk mengucapkan apapun karena sakit yang luar biasa. Atau ada ketakutan yang luar biasa. Atau ada kesedihan yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa para malaikat akan datang kepada orang-orang yang istiqamah sambil berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Itu diucapkan oleh malaikat kepada orang yang istiqamah saat mereka sakaratul maut. Maka ketika hilang rasa takut, hilang rasa sedih, maka dengan mudah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah semua orang mendapatkan itu? Belum tentu. Hanya mereka yang istiqamah kata Allah. Dan juga beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam ayatnya, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini, kalau kita ingin mengucapkan kalimat itu, ya, maka berusahalah untuk memperbaiki iman dan amal soleh. Iman tentunya diperbaiki dengan ilmu, ya, amal soleh kita perbaiki dengan memperbanyak amal soleh, memperbaiki kualitasnya dan lain sebagainya. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, masuk surga artinya masuk surga. Artinya dia diberikan fadilah untuk memasuki jannah tanpa harus mampir ke neraka. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berkurban dengan satu ekor kambing? Diniatkan untuk orang muslim seluruhnya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Tidak, ya. Allah alam bissawab, tidak. Diniatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Kalau Nabi Muhammad, karena beliau punya umat, ya beliau niatkan atas dirinya dan umatnya. Kalau kita cukup meniatkan atas diri kita dan keluarga kita. Tidak perlu saya niatkan untuk umatku misalnya. Saya tidak punya umat, tapi saya bagian dari umat. Ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang yang kalau bertamu ke rumah kita suka ngorek-ngorek masalah rumah tangga. Jadi kita merasa risih kalau orang tersebut bertamu ke rumah kita. Pertanyaannya, bolehkah kita menyuruh anak kita berbohong bila kita tidak ada di rumah kalau orang tersebut mau bertamu? Lebih baik jangan menyuruh berbohong. Tetapi ketika orang itu bertamu, sampaikan baik-baik. Mohon maaf, saya belum bisa menerima kedatangan Anda, ya, karena saya ada kesibukan yang lain. Ya, jadi masalah orang bahkan sudah sampai depan rumah kita. Kalau kita tidak mau membukakan pintu, ya itu hak kita. Itu hak kita. Ya, mungkin kita merasa tidak. Tapi kalau sudah masuk jadi tamu kita, ya harus kita muliakan. Ya, kalau dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya kita katakan, saya tidak mau membicarakan ghibah. Saya tidak mau membicarakan yang haram. Mohon maaf, kan seperti itu. Allah alam bisa. Allah menciptakan dunia karena Nabi Muhammad. Ya. Disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, bahkan palsu. Ya, hadis ini hadis yang lemah, bahkan palsu, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis. Allah alam bissawab. apakah niat sholat bersamaan dengan takbiratul ihram atau sebelumnya? Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi saya mengucapkan Allahu Akbar dan di hati saya niat sholat. Bolehkah kita membaca doa sujud pertama tidak sama dengan sujud selanjutnya? Selama doa itu adalah doa yang biasa dilakukan oleh, dibaca oleh Nabi, Allah alam bisa. Ya, menurut saya tidak masalah. Selama itu memang doa yang diajarkan oleh Nabi seperti Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Gfirli dan doa-doa yang lain. Assalamualaikum dari Yanto di Lampung. Bagaimana cara supaya tidak futur karena saya merasakan kalau saya beribadah merasa tidak sempurna? Apa itu bisikan syaitan? Tentunya itu bisa jadi bisikan syaitan ketika setan mengatakan ibadahmu tidak sempurna, lalu menjadikan kita was-was, menjadikan kita takut, lalu kita ingin mengulang dan lain sebagainya. Itu bisa jadi was-was dari syaitan. Maka kalau kita mendapatkan itu, kita berta'awus. Tetapi kalau kita memang takut ada kekurangan, dalam arti karena rukunnya, syaratnya yang menjadikan kita belajar, yang menjadikan kita mengkaji dan lain sebagainya, tentunya hal itu adalah satu hal yang positif. Saya khawatir amal saya tidak diterima, lalu saya perbaiki niat saya, bagus. Saya khawatir amal saya tidak diterima, lalu saya membaca lagi, mengkaji lagi agar sesuai dengan sunnah Nabi, bagus. Yang seperti itu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak jelas, bertumpuk dengan suara televisi sepertinya. Oh gitu. Baik. Gimana sekarang, Tan? Baik, coba. Silahkan Bapak. Bentar. Gimana, Tad? Sekarang gimana? Baik, coba dilanjutkan. Oke, Tad. Orang berhutang ke Lantas, dia bayar-bayar. Setelah itu, kita bebas-bebas. Gitu. Jadi, harus berhutang ya? Putus-putus, Bapak. Tolong diulang. Dan ke yang bersambut. Karena, kalau kita mengalami juga, berhutang. Masya Allah, putus-putus pertanyaan Bapak. Tidak bersambung, hilang kata. Di tengah-tengahnya hilang kata kalimat. Jadi hilang satu kata, dua kata. Putus-putus. Coba di sini. Baik, sinyalnya. Coba Bapak diulang pertanyaannya. Ini ada seseorang yang berpikir kita itu membebaskannya tanpa itu tidak kalau ya. Baik, apakah operator bisa mendengar pertanyaan dari beliau? Iya, sama ya. Baik saya yang di studio ataupun operator tidak bisa mendengar dengan baik pertanyaan. Iya, sinyalnya sudah kita sampaikan tadi. Baik, mohon maaf Pak Nana, mungkin bisa menulis pesan singkat saja. Karena saya tidak bisa mendengar, karena putus-putus, operator pun tidak bisa menangkap pertanyaan Bapak. Baik, kita kembali ke pohon pesan singkat, dan mungkin bisa dicoba lagi Pak Nana menulis pertanyaan. Apakah benar Nabi Muhammad SAW sudah tertulis dalam surga? Kalau tertulis dalam surga, ada riwayat, tapi yang saya tahu itu riwayat yang lemah, riwayat yang palsu. Tertulis di Lauhul Mahfuz, bukan tertulis di tiang-tiang surga. Ya, katanya Nabi Adam melihat ada tulisan Nabi Muhammad di tiang surga. Yang saya tahu itu adalah hadis yang lemah, bahkan Allah alam bisa palsu sebagaimana disebutkan oleh para ahli hadis. Ya. Apakah boleh kita mengambil belajar ilmu agama Islam dari para habib yang ada di Indonesia? Ukurannya bukan orang ya, ukurannya itu adalah yang disampaikannya apa? Kalau yang disampaikannya Al-Quran atau As-Sunnah, disampaikannya adalah dengan pemahaman para sahabat Nabi, ya, pemahaman yang benar, akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka siapapun yang menyampaikannya kita terima. Terlebih lagi kalau dia memiliki apa namanya nasab yang bagus, nasab yang bersambung kepada Nabi, itu keutamaan. Ya, tetapi yang menjadi fokus kita adalah yang disampaikannya adalah apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran, apa-apa yang sesuai dengan As-Sunnah, dengan Ijma, lalu sesuai dengan pemahamannya para sahabat, para imam-imam yang soleh, dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata karena kemuliaan nasab. Ya, kemuliaan nasab itu kita menghormatinya. Tetapi ilmu itu diambil dari orang-orang yang memang tidak sekedar dia memiliki kemuliaan nasab, tetapi dia memiliki ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, para ulama. Ya, para ulama. Ya, jika kalian tidak mengetahui. Ya, Allah alam bisa. Apa hukumnya bagi seorang muslim bekerja dengan aturan para pekerja tidak diizinkan memelihara jenggot? Tentunya permasalahan jenggot ini adalah permasalahan khilaf ya. Ada yang mengatakan wajib dan itu menurut saya lebih kuat dan itu yang saya amalkan. Ada yang mengatakan itu sesuatu yang sifatnya sunnah. Artinya ini kembali kepada keyakinan orang yang bertanya. Kalau yang bertanya itu yakin bahwa itu adalah sesuatu yang wajib, maka melanggar sesuatu yang wajib adalah perbuatan dosa. Apabila itu dianggap sebagai satu hal yang sunnah menurut pendapat sebagian ulama misalnya, ya walaupun itu pendapat lemah, ya lalu dia masih meyakini pendapat itu sebagai kebenaran, ya setiap orang dihisab sesuai dengan apa yang dia yakini tentang satu permasalahan. Apabila seseorang ada utang ke kita lantas kita bebaskan utang itu tanpa memberitahu orang, apakah boleh menurut syariat? Yang saya pahami boleh, tidak masalah. Yang saya pahami boleh, tidak masalah. Allah alam. Tidak terdengar suara apapun. Tadi sudah bawahnya lagi, sudah kita baca tadi. Yang itu sudah kita baca. Baik. Apa imam membaca ayat tentang Assalamualaikum? Ana ingin tanya, apa imam membaca ayat tentang azab dalam salat wajib? Bolehkah kita makmum berdoa berlindung dari azab? Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kalau melewati ayat azab, berlindung dari azab. Anda ingin tanya apakah emas perhiasan wajib dizakati? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, emas yang dipakai, yang hari-hari dipakai, cincin atau anting itu tidak dizakati, ya, tidak dizakati. Walaupun itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah sholat duha dianjurkan dikerjakan di masjid? Hukum asalnya sholat apapun di rumah, ya, hukum sholat apapun di rumah kecuali yang wajib. Ya, sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah, kata Nabi, kecuali yang wajib. Maka utamanya adalah di masjid. Ya, Allah alam besar. Kalau mau di masjid juga gak ada masalah. Assalamualaikum. Sahibul kurban boleh mengambil sepertiga dari hewan kurban. Apakah boleh dia mengambil kepalanya karena saudaranya menginginkan kepala? Silahkan, tidak ada masalah. Silahkan saja, itu milik Anda. Yang Anda kurbankan, kalaupun mau ngambil kakinya atau kepalanya atau ekornya, silahkan. Allah alam besar. Baik. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba Ibu, silahkan. Baik, silakan. Mohon maaf, saya tidak mendengarkan apapun. Tidak, belum terdengar, Ibu. Sepertinya putus ya, baik. Sepertinya ada kendala terkait dengan komunikasi telepon ya. Ada beberapa yang sudah masuk, tapi suaranya tidak terdengar dengan jelas, jernih ya. Sepertinya ada kendala teknis yang kita hadapi. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dalam hadis Jabir disebutkan bahwa Nabi la yadkhulu ahadu minkum amalahu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin min Allah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, iya, seorang tidak masuk surga karena amal, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena amal kita itu sudah senilai dengan surga sehingga kita dimasukkan ke dalam surga, tetapi karena rahmat Allah yang maha luas, Allah lipat gandakan pahala amal itu sehingga menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Jadi dikatakan kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tetapi di waktu yang sama, rahmat itu tidak datang kecuali dengan beramal. Nah, ini saya rasa penting ya. Masuk surga karena rahmat, tapi rahmat tidak diberikan kecuali kepada yang beriman dan beramal. Allah alam. Assalamualaikum. Saya tidak mendengar Ibu, silakan. Bagaimana cara? Bagaimana Ibu? Bagaimana cara? Bagaimana cara membaca ayat Al-Quran untuk berobat? Baik, baik. Mudah-mudahan poinnya sudah kita pahami. Bisa ditutup teleponnya, baik. Allah alam bisawab ya, Al-Quran ini syifa. Ya, wa ninazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Syifa dalam arti maknawi, artinya dia syifa'un lima fis sudur, dia obat untuk apa yang ada di dalam hati manusia, ya berupa keraguan, ya apa namanya, kebencian, hasad. Al-Quran itu obat, penerang hati. Tetapi tidak menutup bahwa Al-Quran juga bisa digunakan untuk obat-obat yang sifatnya fisik. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi misalnya terkait dengan bacaan Al-Fatihah, dia itu bisa untuk demam dalam riwayat atau untuk sengatan. Ya, itu disebutkan bahwa ada riwayat yang sahih terkait dengan hal itu. Begitupun misalnya ada riwayat bahwa siapa yang membaca 10 ayat di surat Al-Baqarah, 4 ayat pertama, lalu 455, 456, 457, dan 3 ayat yang terakhir dibacakan kepada orang yang gila atau sakit akalnya, maka dia akan diberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Ya tentunya kita membacakan misalnya ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ya kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita tiupkan ke tangan kita, lalu kita usap ke badan kita. Itu sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita harus jadikan itu pengobatan yang utama. Masalahnya sebagian umat Islam hanya kembali ketika dia mentok di pengobatan yang sifatnya medis. Padahal sebelum dia melakukan yang medis, ya bagusnya dia melakukan yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi. Kalau ada yang sakit, kata Nabi, pegang bagian yang sakit, bacakan bismillah 3 kali, lalu membaca a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir, atau misalnya membaca adzhibil ba'sa rabban nas anta syafi la syifaan illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama, atau doa-doa yang lain yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum bagi seorang yang sudah berwudu tidak sengaja melihat aurat wanita lawan jenis yang baik mahram? Wudunya tidak batal. Kalau masalah batal tidak batal, ya tidak batal. Melihat aurat itu tidak batal. Allah alam. Apa perbedaan tahallul ula sama sani? Ya kalau tahallul pertama, ya dia boleh memakai pakaian tetapi belum boleh berjima. Ya, kalau tahallul kedua ya sudah boleh melakukan apapun, pakai parfum, nutup kepala, melepaskan kain ihram dan berjima, itu sudah boleh. Allah alam bisa.